Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina lam ta'di wa ibn muslim fi al. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumun nuhin al mursalina idz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atiu. Kadzabat gorohna sapa qaumun nuhin sapa qaumun nabi nuh al mursalina ing rasul sing diutus. Bitakdzibihim sebab oleh gorohna qaumun nuhin lahu maring nuh li istirakihim. Krana padane para anbiya mereka sama sepakat fil maji ing dalam teko bitauhidi klan gawa ajaran tauhid. Auli annahu tawa krono satemne Nabi Nuh litu lilupsihi krono suwene menengi Nabi Nuh fihim ing dalam kaum. Ka annahu kaya sedune Nuh sing rasul sitok iku rusulun fungsine kados pira-pira rusul. Wa ta'nisu qaumin tenaknisna lafat kaum bi tibari maknahu klan ngitung maknane kaum. Wa tadhkiruhu te mudhakarno kaum bi tibari lafdi kelawan ngitung lafate kaum niku mudhakar. Iskola nalikane ngendikan nagum maring kaum sapa akhuhum dulure kaum nasaban apane nasabe. Rupane nuhun sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh niku senasab dengan kaume ala tatakun mbok yo takwa sira kabeh Allah. Ini saat meneng sunnaku maring sira kabeh rasulun rasul aminun kang kena dipercaya ala tablighima. Ing atase nyampe ana perkara ursil tukang den utus ingsun bihi panu. Fataku mongko wedya sira kabeh apa haing Allah wa ati ulan to atus sira kabeh ni ing ingsun. Fima ing dalam perkara amuru kang perintah ingsun kuwi sira kabeh bi iklan ma min tauhidillah saking nauhidna ning Allah wa taati lan taati Allah. Wa ma asalu lan ora jalu ingsun kuwi sira kabeh alihi ing atase ikilah dakwah ai alihi alama da'utu. Ai ala tablihi tegese ing atase nyampekno ma nyampekno tauhid. Aku ora jaluk min ajrin ing opah apa wae. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ora ana te opah ingsun. Sawabi tegese ganjaran ingsun illa ala rabbil alamin kecuali ning Allah sing ngirani sak alam kabeh. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati kula antuk sira kabeh ingsun. Karoro hubolan baleni sapa Nabi Nuh ing hadal qola takidan krana digawe taukid, ngukuhno digawe penguat. Kalu padha ngucap sapa kaum, kaume Nabi Nuh, anu minu lakawat taba akal ardal. Anu minu nata percaya kita nusot dikutik si benero kita laka maring siro ili kau lika dikutik si maring pengucap siro. Tawat taba akal hali anut kak ngisiro sapa al ardaluna biro biro wong sing ino ino kabe orang-orang bawahan. Wa fikiro atin wa adba ukal ardalun. Utai biro biro pengikut siro jam utabiin. Mubtada unti dawu adba uka jadi mubtada. Utai pengikut siro iku al ardalun biro biro wong sing ino. Aisyah falatu dikisi piro-piro wong bawahan kalha katika dene tukang jahit atau tukang tenun wal asa kifatilan tukang sapu atau tukang sapu, tukang sepatu wa tiang-tiang sing inon kala dawa sapa Nabi Nuh wa mau te apa iku ilmi uti ilmu ingsun ayu ilmin dikisi dene pengetahuan ni ingsun bima klan perkara kanu kang ono sapa ngake yak maluna iku ngelakoni sapa ngake in hisabuhum illa ala rabbi ora ana te hisabe wong akeh ma hisabu mila ala robbi kecuali ngatasi pangeran ingsun fa yujazi mongko males sapa Allah ing kabeh la ta syuruna lamun ngerti sira kabeh ta lamun ngerti sira kabeh dalika mengkono-mengkono amal ma ibtumu mongko ora ngino sira kabeh ing kaum cek wong gedhe wong cilik hisabe urusan amal ora urusan status sosial iku ora urusan dewe Nabi Nuh wa ma ana bitoridil mukmin wa ma ana lan ora ana te ingsun ing bitoridil mukminin kelawan wong sing nolak wong mukmin in ana illa nadhirun mukmin. Ema ana tegese ora ana ingsun iki illa nadhirun kecuali memberi peringatan mubinun kan jelas. Ai bayyinul indari tegese banget jelase oleh ngekeki peringatan. Kalu padha dawuh kalu padha ngucap sapa kaum munusin la ilam dan tahi lamun ora ka leren sira yanuhu eno. Kowe ora leren ora berhenti amba sing perkara takulu kang ucap sira lan maring kita. La takunan nalektine bakal ana sira menal marjumin iku wong sing bakal tak antemi bil hijarati klan watu abisatni ta klan tak pisoi. Qala dawu sapa nuhun robbi dumirani ingsun inaka mung satemene kaum ingsun kadhebu mendustakan sapa kaum ingsun fakta. Mongko kula aturi buka panjenengan beni antaraning ingsun wa benahum antaraning kaum fathan kelawan buka tenan sedhege keputusan sing jelas hukum tegese damelo keputusan panjenengan. Wana cilan nyelamatno panjenengan ingsun wamanan wong makya kang sertan ingsun minal mukminina saking pira-pira mukmin. Kala dawuh sapa wa taala fa anjaynahu. Monggo nyelametno ingsun ku ing nabino wamanan wong makhu kang sertan dino tak slametno fil fulki ing dalam perahu utawa kapal almasfune kang penuh. Ail mamru'i tegese kang den penuhi minan nasi saya manusa wal hayawani lan pira-pira kewan. Barang ngono summa akhrajna mongko nuni nang gelam nang ingsun badhu sakwise nyelametno sing apik badha injaihim sakwise nyelametno sing apik. Allah nenggelamno albaki nak ing sing ora apik ing skerine men kaum isa nggawe. Inna fi dzalika satamna ing dalam kabila ayat nang kene ana ayat wa makana lan ora ana sapa aksar rumakake kaum mukminina iku mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan satamna pangerane sira Muhammad lagu ayat kene uta rabbuka ibal aziz rahim iku pangeran kang menangan al aziz ar rahim kang akeh welas. Kalau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama awal rasulin ba'athahu wahu fil ardi. Jadi rasul pertama sinten Nabi Nuh. Adam mboten diitung, mergo dianggep namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris nggih mboten diitung, dianggep nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Dados Nabi Nuh napa istilah awal rasulin ba'athahu wahu fil ardi. Karena urutane kan gum Adam, Idris, terus Nuh. Jadi Nuh itu generasi ketiga dari urutan Nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas Rasul dia mulai Nabi Nuh. Terus umat Nabi Adam kados jenengan kula sakniki ini selain pun boten Bani Adam, min dzurriyyatin Nuh. Nggih, dados generasi Adam, Idris niku entek kantun tiang wolong puluh sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten no mulane tiang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten sinten apa zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus kulo jinan sedanten itu turunannya tiang wolong puluh sing derek teng kapalnya Nabi Sinten. Artinya kita harus bangga biaya-biaya mau disterilkan gitu, karena kita sudah disteril nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat kobil gitu, sing wis bulet-bulet niku terus diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru gitu, niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus aniki gitu, macam-macam nah, terkontaminasi lagi parah meneh aniki. Nah terus ciri khas tiang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul azmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi Ulul Azmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh nampun duka niku maksud niku sak anak putu. Maksud niku sak anak napa? Putu. Dadi Rabbil ladzar alal ardi minal kafirin napa? Tayyara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala ya'idu illa fajirum kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engko misale wong kafir iku kok dhe anak turun, yo anak turune yo elek pisan. Wong anake wong gendho yo mesti dadi napa? Gendho iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariate Nabi wong gendho iso dhe anak saleh. Meskipun kowe ya rada bisik-bisik saleh iso dhe anak gendho, paham nggih dadi niku yo kowe yo aja GRC. Iso diwale nggih saged napa? Diwale. Tapi sing jelas niku ini enggak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahnya dalam Thariqah Sadiliyah niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad anna fi aslabihi main yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma-sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani maksudno kaum. Mergo nak mateni wong kafir berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Lah itu repot. Lah iku nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan apa? Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad kulon siapa ini teng kitab Bukhari teng kitab Sahih asawahu ayyukhrija min aslabihim mayya'buduwaha la yusiriku bihi sayyam ojo piye-piye iku mereka iso wae somben duwe anak sing iman be Allah la yusiriku bihi sayyam tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-top sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid ku anake Walid. Walid ku gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ra roh jenenge Walid bin Buhira? Sinten Walid? Abu Lahab duwe putri Wayu melok hijrah jenenge Darra. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok mek tiang-tiang Ansor, tiang Muhajirah. Mayuhni angki imanuki sayan. Kowe ora bakal imanan tompo wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhire matur Rasulullah, Rasulullah duka. Duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya kata Nabi. Karena kan ya Nabi duka terus sahabat itu toleransi yang gerak makmume darah ora maca tobat jada biyo atau itu sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati, mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla an ja'ul am. Ben wong eling nak Muhammad itu tau salah, lha kurang ajar kok kanthi wong gendule, mulane wong hati-hati. Kalau mau baca Quran kok diniati ngenang salah ya? Nabi Muhammad. Ane buang ibu ya. Ane ada kayak kue rapa harus mau coba pokoknya karbar. Sempenting cepat nang bar bes bar bes. Kemudian nak trawe. Allah tolin yasir wow akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saat ini kita benar teori ini Nabi Muhammad kata gendora sholat anaknya melok TPG anaknya poso bapaknya rung poso anaknya iso salam bapaknya ra iso nopo salam menunjukkan anak wong fasek orang mesti anaknya tetap nopo fasek anak wong sholat anaknya fasek jarang enaknya mati Nabi Muhammad jarang paling anaknya kiai alim paling medun ralim tapi kan gak nganti fasek jarang nganti fasek gendora teman-teman paling mau medun sidik-sidik gue balik mana ya faham tapi gak jarang. Nah, iku sing syukur. Iku sing bedane syariate Nabi Nuh mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan ngitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan Asadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Nggih to, Nabi Ibrahim secara napa? Lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misale Nabi Nuh iku menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena sapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena pisan. Padahal sangko iki kok lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham iki. Mulane jare pelasan sate li piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah aku ora roh Nabi Muhammad kok ora ngerti. Oh dhisik aku kok kok aku. Lha iki mau cerita, dadi dunyaku ana ilmu. Ya ana ilmu, ana hero. Hero itu sentimen. Lah ini terus sekarang jadi tarekah besar di dunia. Sing sitok tarekah Abdul Hasan Asy'ari, sing sitok tarekah Haddad sing gadah Ratib Haddad sing ndu. Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu sayyid paling khusyuk mulai cilik wuto. Niku syukur ora karuan. Lahir wuto bapaknya sujud syukur, alhamdulillah anakku wuto. Minimal wis aman saka maksiat mripat piye. Di bapak kok saleh. Jadi aku mau anak ibu to, aku sujud syukur semua. Alhamdulillah anak aku to minimal masa maksiat aman sahaja maksiat itu. Jadi semua wali-wali itu sebetul. Ini waktu Al-Haddad nak ngendikan, uang kok seneng maksiat, utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyu sawahu fi ardi, berarti dene seneng nek Allah dilawan dimaksiati ning bumi. Ketat Abdul Haddad itu ketat sekali, sing aran Nasoih Diniyah, sing aran Risalatul Muawanah, sing ya Ratib Haddad sing masyhur kan apa Ratib Haddad. Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau, saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan Asadili, karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Toreko Asadiliyah. Jadi Toreko Asadiliyah tapi rotipe adalah rotip nopo Haddad. Nah Abdul Hasan Asadili ngendikane ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sallahu fi arti faqad ahabba alla tadhharu maghfiratu wa alla tadhharu syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uang kok kepengin donya steril sangka maksiat, berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ora ketok duwe syafa'at. Allah ketok maghfirah yo mergo ana maksiat. Mangke Jawa nganggo iku kabeh, mergo umate fasik. Umate fasik-fasik. Ini banyak kepentingan, selain ini dia untuk fasek barang kadang-kadang. Makanya Toreko Sadilia itu dijaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi. Mergo masyur, wong kok seneng dunia steril sangka maksiat, berarti seneng ora ketok maghfirah Allah subhanahu. Hasan Sadali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi. Ono sing maca Al-Mursi. Jadi iki wong maca Mursi kabeh mergo ono nurtin apa Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Kitab Hikam melok Sadiliyah wong ndebah guru Abdul Hasan apa Asadili. Lan iku di Hikam wonten cerita seorang wali teng Multazam donga ya Allah, selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga ra sakral. Tapi jawabe Allah niku fa'ina adu ghufra. Nek kira dosa blas sifat ghafurku tak ada kok ndi. Wong kok ora tau apa. Terus atene kuwi ape nganggurno sifat ghafurku. Akhire ra sida donga. Nah, mulane kula ora donga perkarane. Mulane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fase kula tenang mawon. Banyak kepentingan macam-macam. Ya iku yo ana bener piye-piye ana bukti Umar kaya ngono faseke nggih mati husnul khatimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud ku gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire yo husnul khatimah. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khatimah. Umar selawase muswi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kowe ning hidup nyata di tangga fasik kowe ra siap bayangno ana kemungkinan husnul khotimah. Lah yo ilmu kok ora dadi prilaku. Ini ndak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasik atau tangga fasik juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah. Tapi kita iku orang wis gedhe mbek wong sawangane mesti husnul khotimah. Lah iki repot. Nah, mestinya ora usah ngoten, nggih biasa mawon, guys. Nanti kula wau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati, ya mati tenan ra urip ini. Aku lho ya bingung, waduh. Kula kan nyolati wong piye wong Islam wis. Saya sak ibu e, sak dulur-dulure wis. Ya kula cerita wis. Niki mati jarene tiang-tiang mergo oplosan, tapi sing mesti nggih dijabut Israil wonten mawon acara ilmu kula menika ngono. Sing jelas niki kula jenengan yo ora Rasul Khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh napa pas mabuk yo ora roh. Sepodo-podo ora roh, yo ana kemungkinan kita Rasul Khotimah mumpun saiki mikir awak piyambak men rasa mikir mayit iki penting mboten perlu sampean pikir iki yo ora anake jenengan. Pangeran yo duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran? Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing teko mikir apa bahaya Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye jebule. Mules de mikir awake dhewe dhewe yo dhewe ra mesti Gus Khotimah. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa terus aman. Cara mayite jemben bus warga utang jasa pe kula. Kotak netral kok. Tapi kalau ora roh ning swarga ta ora wae percaya kowe ora roh. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul. Iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Iki gege sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani Nabi kaya asu kuru, utawa kucing kuru. Dadi Abdullah bin Ubay berarti yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya merovokasi tiang-tiang Arab. Piye kowe perantau kok mbok hormati, kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, sammin kalbak yakulka. Asumu lemok nongkor amalan kowe. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wakhire duka pangeran, go nabine disinggung dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kowe. Ngelemokno asu kok mangan kowe. Akhire Allah ngutus Jibril kon nyeritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minhal azal. Mereka itu berkata, di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah, ayo engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layuh rijanal azu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-adzal, orang-orang hina. Paham ya? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdul bin Ubay lebih elek lagi. Sammin kalbak yakulka. Sammin kalbak yakulka. Asu melemok nongkok rapangan. Apa nyeritakan itu sudah diperhalus. Iku omongane Abdul bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal. Lha kok selek-eleke wong iku Abdullah iku dhek anak santri soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, kula suwun bapak kula nu nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Orang ngono tok nyuwun sewu ya Rasulullah, jobe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya nggo ngancam malaikat kan wedi pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat nang kene. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa. Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot, dikekno. Wong Islame ora tau dibungkus mbek jubahe Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahe Nabi. Bar ngaten kan blonyo itu. Kan itu ni mbek Nabi jubahe. Gitu itu ni mbek Nabi iku barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Yo roh tenan aja iku cah elek dituruti. Allah nggih itu biasa maksudnya enggak direaksi itu masih ya, masih biasa. Pas Nabi badhe napa badhe nyolati dicegat be Umar. Alam yakul dua kata wa kata wa dilun. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia mengomentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus jare Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar, mesti kowe nyingkir kok aku Umar." Aku iku nabi agar gak dilarang ya melangkat. Maksudnya aku iku nabi ra kaya kowe ra kagak perhitungan. Nabi itu kan beda. Nabi ku lugu kan, Nabi ku cerdasnya mergo nubuah, ini lugu. Mboten kagak perhitungan. Ya ampun. Pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusalli ala hatim minhum ma ta'abada wala takum nawu ala kufri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundur Nabi. Nabi kundur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqiah. Ku alfu baitin min ahli sinten Abdullah bin Ubay min ahli Abdullah bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdullah bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdullah bin Ubay, nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara sifat Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono dinyek dielek-elek kok tetep teko jubahe dijaluk dikene wong kok apike ngono iku ra kuat nak ra nabi do iman kabeh munafike ilang barokah sabar mek ngempet lha saiki kiai saiki paling ra kuat iku ngempet Paham ya, tadi kiai saya ini yang demi hak itu paling gak kuat. Cuma orang nganti ngebom menutup kita ini, paham ya. Tapi kan gerutune itu orang nguati uang ya. Mempet itu orang kuat. Padahal syaratnya jadi tokoh itu kuat nopo. Nah, anak gue rapat ngempet aja umatnya Nabi Muhammad. Melok umatnya Nabi Nuh. Lah umpo mau kabeh kiai ra kuat ngempet mungkin kowe ra dadi santri bapak mdhisik mbah mrung salat wis tuntas kowe. Wong mbah mdhisik rong salat kaya ra dadi kiai kereng. Lah umpo mau ngra salat dituntasno pangeran sak kowe ra tuntas. Iya ta? Lho kok tak usah munafik jawab. Wong buyutem yo rong salat ta nek ana ngra salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambil bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh, biasa wae. Mana kiai alim tidak berung fase ke sembilan, soalnya sing fase ke sembilan khusnul khotimah. Tapi kira usah bayang nongkok nang sing soleh sesul khotimah. Gue bayang nong sujud berarti kira usah ngono dibalik wae. Sing elek buat bayang nong khusnul khotimah, sing ape buat bayang nong khusnul khotimah. Bodoh-bodoh buat bayang nong khusnul khotimah. Wong modal don lah, orang terbukti Allah, orang nong pertanggung jawaban. Iku jare Habibul Hasan Asadali. Ilmu Nabi Nuh itu kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatanya kita tenang, saat ini terbukti kan umpama azar jadi umat Nabi Nuh, tuntas betul. Lana azar tuntas, Nabi Ibrahim tuntas betul. Tuntas, Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas. Padahal kaum Quraisy turunannya Bani Kinanah, wa adnanu fila roibin inta zawil ulumin nasabiyah ila zabi Ismailan isbatuhu. Namun jelas orang kaji Nabi ngendikan inna woha ikhtaro min walati Ismail bani Kinanah wakhtaro min bani Kinanah Quraisyan wakhtaro min Quraisyin bani Hashim wakhtaro min bani Hashim fa'ana khiyarun min khiyar kata Nabi. Allah memilih bani Ismail terbaik bani Kinanah terbaik Quraisy, Quraisy terbaik bani Hashim. Saya dipilih dari bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas boten. Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntas Azhar sak duriae tuntas. Lah iki ketok benere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno nabi iku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nek wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia tok Spanyol. Kok sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama babae tuntas ra Islam minoritas. Mergo mok lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kaya Nabi sabar akhirnya era anak wis wae nggih. Eling-eling Abu Lahab di anak Darro. Khattab di anak Umar, nggih. Walid di anak Khalid. Abu Jahal di anak Ikrimah. Iku era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis. Wis ketok wong saleh tenan. Mulane iki kaya sembahyang no, putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa bin Ikrimah bin fulan. Maksudnya mereka bin Abu Jahal. Mbam sapa? Karo. Mulane Quran nang nyek wong khusyuk ngene, dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap ben ra khawarit sampean tak elingno ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum assalama lasta aminah mesti kok tab tahu na aradul hayatid dunya fa in tawai maghanimu katsira. Quran nang nyek wong saleh ngeten kadzalika kuntum min qabl faman nawahu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang kan wae kejadiane nyata ngeten nggih ada kelompok cara saat ini ini usah peleton, usah peleton. Mereka wonten Usamah, wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak dudono silsilah ayat nih, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak, terus hasilnya terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah. Kila itu Usamah, tapi rata-rata riwayat memang mengatakan Usamah. Pokoknya sampai sahabat. Cara kalau mau balik, pokoknya sahabat. Kalau kan punya tradisi ulama, nyebut nama. Cara kalau mau balik, tak sebut. Pokoknya sahabat. Ditusuk, mati. Nabi duga, duga entek ngame oleh duga. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafatkan la ilaha illallah. Fakai fabika bila ilaha illallah. Kue sobat tanggung jawab dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nama kolaha takiyatan, mereka itu mengatakan itu karena takiyah, takut pedang, terus dia melafatkan itu. Nabi itu yang apa gitu, yang nabi itu beda. Pokoknya iku sing lafal la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sampeyan ki tanggung jawab ning akhirat. Wong e sing ngomong ngono, mun nate bacok tangan kula niku tangan kula putum. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi, pokoknya mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambake iman niku kok golek takiyah, golek aman. Afala syakok ta angkal bi. Ya saiki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek tu kok. Walhasil terus pangeran oleh gojlok itu luwih mandi. Ini di gojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabaya. Lho kok kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe ya tau kafir. Bareng Islam dadi mayoritas kowe masuk Islam. Lho kok ora tak curigai kowe masuk Islam mergo aku wis menang, saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dono wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathu Mekahnya, setelah Islam mayoritas mereka wa idza ja'a nasruhi wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mbek kowe iki masuk Islam padu Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono wis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu ora tau sinau, bareng dadi kiai nertibno pondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadhalika kuntum ming koblu faman nawwa iku. Zaman dadi pegawai negeri mulai te zaman sugih mulai te, bareng tuwek tobat amin kawinan takwa amin astagfirullah astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lah kok dhisik piye? Wong tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Soleh-soleh anyaran debutan kok gegerem. Lha iku pangeran anggo delong soleh kadhalika kuntum ming koblu. Kowe mung dhisik piye eling to kowe mung dhisik. Terus faman napa terus diparingi hidayah pangeran. Mane fatabaya wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar. Kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Sitok tegas nek ana santrine pacaran sitok ora tegas. Podho tau pacarane kiai loro, podho pacarane, podho tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas mrene. Cara kuwi tegas zaman nom. Tak lem apik. Tegas kok istuwe, jan kes meh mati, mesti wae ora ngarah pacaran. Saiki santri puber pacaran mbokmu. Ya tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kuwi? Ya jare aku mergo tau ngakon. Iya. Umpama zaman iku kowe ditegasi kaimu terus kowe diboyong, ora gak dadi wong. Sojo crito ngono kowe perkara. Lah pangeran nak nyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu faman nabu. Jadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Nek ora ngaji marai sok saleh, Pak. Mulane wong saleh iku ngaji. Kulo niku sekiye pengalaman, mulane kulo ora tau tegas. Mbok wis ngene-ngene ae serah ngene. Jadi wong kudu sadar. Mbah buyut temu cek rong salat, mbam yo ora salat. Bapak merondok mampu salat. Anake terus kiai papoh. Apa nyuwe peng ora salat? Iya nyuwe peng buyut tem sik. Malah buyut tem ora salat tuh nganti mati. Wong saiki ora salat rong mesti nganti mati sawe Gusnul. Nek wong kudu eling kadzalika kuntum mingko dulu. Nah cara bahasa Arab kuntum kue mbok yo eling zaman di. Ane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian turunane wong kafir sing didokano kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah sing biasa. Anggep ae ana wong kafir ku tantangan kanggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggep sistem sosial sing dadekno kita iso napa? Dak. Ane kula nate nangleti tentara sing tugas teng Papua. Ya piyambake termasuk Muhyiddin seneng sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa ndak? Sing takok tentara aktif. Kulon piai mu takok ingon ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Yo beda aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI ya maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu. Jadi ini tetap kesiap, masih siap mengamankan NKRI itu. Orang itu tak terang loh, pikirannya kiai itu mau nodok, malah mulai siap. Apa hubungannya, maksudnya seroku itu mulai. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu ya mau pikirannya golahan nopo dakwah wis ngono tok. Emlane kula niru barokah Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay tur guys. Ya sami mlane kula suwun sampean ana tangga terkenal fasik mati nak gak nuzur ya teko. Barokah sampean teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lah soal dekne fasik kok tak salat iku urusane mbek pangeran. Lah apa pangeran nduk warai? Apa mbok demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas malah kok pangeran wis ora carane. Malah mbok warai. Ya bener ahli sunnah nggih nadzuman wa mayyamut wa lam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun bi rabbi. Ana wong mati kok urung tobat ya urusane pangeran. Sing aran kok sapa iku ora ros wae ngomong ngono wae. Wa mayyamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Arfi ana wong mati kok urung tobat ya empo urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit kan donga enak to. Gusti nek apik ya tambahi nek elek sepuro, supaya niki pun urusane jenengan pun. Nek Imam Syafi'i kok elek meneh nek donga. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mek keluargane mayit gara-gara donga ana mayit saliruhin mati ya. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit ruhin mengene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa mbarno ora mbut. Mulih. Dadi pokoke jenengan niku ora di kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan ngibarno mawon rasa napa disiksa semula. Mulai keluargane mangkel. Ditanteni tenan-tenan muni ngono tok. Lah niku keluargane ngipi ketemu mayite, ketemu ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saat terbebas dari azab. Jadi kena tiru rapo apa nak main pisau itu. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktek ngoten wae. Nah, kula wani. Wong enak rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada toleran. Ora wis lara wis. Ora sering. Pemenan nak mayit wis wepuh banget ten cek wani guyon kok mbek anak putune. Mrene sekrungu kabar nak anak putune bosen ngrumat ten semala wani. Ges dongani. Ya, tapi aku ora tenanan. Nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lah piye kok wis tak ngandani. Aku nak tenanan malah ra mandi. Lah piye nak dong aku tenanan berarti nganggep apa koyo polisi nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditompo wae. Ya ges ra tenanan lah penting dongo. Dongo. Dengar aku kok Imam Syafi'i, ya Allah nyiksa mayit niki buat yang kebutuhannya jenengan. Jenengan tetap pangeran tak mau nyiksa niki pun bareng mawon. Orang kok muni sepura pun bareng mawon. Lah ibu terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap dengar ana tambahi wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Hanya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah, masyur, mutawatir. Ada mayit orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurune Basim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Mbah Bangkalan, Syekhona Khalil. Bareng tokoh dintaini wong akeh kenalkin mayit mung ngene tok. Ya Ji, aku sibuk pe mulang. Pokoknya nanti takut malaikat mendingan tanya aku ya murah. Ya pokoknya nanti takut malaikat mendingan tanya ketua rombongan ya samulah. Terus ngono dok. Rawan mana nih noro yuk terus ngalim. Iya maksudnya. Sing tukang niru nih gak babi siri apa ya bang bos nggak pidato tentu dia. Ya pokoknya nggak takut malaikat mendingan rombongan nih bisri. Enggak ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan lho apa takok anak buah. Lalu kabar-kabar ya, Pak Khalil itu akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Ilah nak jenan takoi kau yang nanti ikut rombongan jam Nabi Muhammad. Malaikat Munkar Nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak levele mosok. Ngaji Nabi kekasih pangeran sok takoi. Ya repot ngene iki wis. Wong jadap-jadap iki wis repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti nggih, wae eling-eling ayat kadzalika kuntum min qabl. Dadi wong kudu eling asal usule disi-disi. Ono wong nek fanatik nasab. Monggo paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mung 3-4. Bar iku yo mbahe awam meneh. Mir sing boten Habib lho, sing Habib karuan Rasulullah sing boten Habib ayo. Hitung ayo, misalnya sing Bangga Wali Songo tok Kalijogo bar iku ayo sapa? Bol sapa bandar sapa bar Kalijogo sapa bapak ayo. Adipati sini. Wilotek to. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Aku iki kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum minggo. Nak kiai liyane malah nak teng nak daerah pantura aja mendingan nak kata sing pun 7 turunan depan turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Bener, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum minggo. Itu yang Nabi Muhammad boten segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anit tabi millata Ibrahim apa Hanifa kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Nah milai Nabi Ibrahim niku faman tabi anifa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula nak sing durakane kula jenengan sepurane sing gedhe. Dadi kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menfonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu sakake anak iso wae sampe ndek anak saleh. Nggih putune saleh. Ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa? Kafir. Saniki mesti jelas terbukti. Mungkin sampean saiki terbukti nek male sampean ndelok teng Rusia, teng Amerika, mualaf-mualaf, patah sekali itu. Sing bapak-bapak kafir terus. Lah sing anak-anake pendeta sing sakniki nguntungno Islam niku kuwata sanget. Ini bapake pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya dadi bangga. Dadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta. Sampai kiai-kiai do iri. Kene mulai cilik Islam ra kon pidato, kono Islam lagi rong minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nah teng mriki jek laris, mriko boten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik rakon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidato ne Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten dera kula wae. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa? Rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirin apa? Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdoh, ubudiyah mahdoh belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim sih ono intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat, dia jenar sepurane sing gede. Nah dalam kasus yang benar-benar pelik yang gak jelas jeluntrungannya itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad fa'akulu kama qolal abdus soleh ngeleng-ngeleng. Fa aku lu kama kolal Abdus Soleh. Maksudnya Abdus Soleh niku Nabi Isa. Gini ku Nabi Isa akhirnya ngendikan intu adzib hum fa innahum ibaduk wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tadi nak ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa intu adzib hum nggih niku kawulane jenengan. Tuhae jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa intaghfir lahu fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung robbila tadzar alal ardi minal kafirin dan apa? Dayaro. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini ngendikan apa? Intu adzibhum fa innahum ibadu wa intaghfir lahum Innaka antal azizul hakim. Anak kula anggere bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Ya biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang ki mati ya teko. Kadang ono sing cangkem elek komentar kula. Gus, lah anak kabeh teko bedane opo wong saleh mbek wong dolim. Lah kok wis ora bedane. Nggih pun Gus ya wis kowe sing bedakno ya mrene kula. Perkara nek nek mangkep kabeh kok ditekati aku ya. Ya masuk akal oleh protes. Gus, lah kabeh kok tekani Gus. Lah terus bedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaannya. Tak takon. Lah wis ora bedane. Mpun Gus ya wis kowe wae sing bedakno. Wis wis takon. Jawab sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe wis ora bedane dolim mbek saleh opo nek Allah ora sambo warai ya muni ngono. Aku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Soale kula suwun nek sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis naudzubillah nggih muga-muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyange nyuwun sewu cara lahir nggih ustaz guru. Entah karena kasus apa enggak tahu. Niku wae hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu enggak boleh disolati, enggak ada nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Dadi malah keren akhirnya terus kok kiai-kiai kok ora ono sing wani napa? Nyolati. Yo repot. Mulko mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namung separuh dalam kota gigi. Nabi Muhammad piyambak ngajari ki namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kula critani nggih. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu padha mek wong saleh, padha-padha diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok salati. Karena wong fasik. Lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak waring matematika ngene tak rungono, so angel temen nerangno sampean. Tur. Kowe wis kali-kali seneng to mek syariat Islam, senenge kados kula. Misale Zaid mati kene fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh. Sebaiknya ndak nyolati. Jadi sing ra nyolati tak anggap wong sing GR tokoh. Memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu ndak nyolati. Tokoh sentral ndak nyolati. Sing nyolati ku 1-2 orang Islam. Gue iling-ilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di sholati. Piawe nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok di engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Nah, apa to oplosan iki? Ora roh dene wong saleh. Dene mau jawab, mun ajab darani iso dene. Dadi kalau itu yang terjadi orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih ben sampean roh fikih. Enggak menyang iki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serono kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek nah, whisky larang ra kuat yo ngombe whisky ora kuat kok. Bertos yo. Ya ora sing roci ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai lu taslim. Wong kula nate digugat niku. Kula niku tangga desa kula niku kawin akad nikah. Niku awane jam 2 ndang duta. Jelas dangdutan wis dangdutan yo dangdutan wis ngoten niku lah serono ngoten niku. Jam 7 niku kula ditimbali Gus mangke ngangkatno anak kula. Tapi ngapunten nggih Gus mengke jam 2 ge ono dangdutan. Lah kok wani kok ndak. Lah paling jinan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok mung krungu tok wae mriku. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiye sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kabeh ta. Aku sing ngundang. Teko. Ya udah tak kok. Gus nang nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo engko ana apa? Dangdutan. Kiai diutang ana acara dangdutan teko. Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah. Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Sehingga anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka, kiai ragu-ragu mengganggu caraku dewe. Akhirnya taslim, oh ya, ya bagus, gak apa-apa. Itu pikiran kiai, itu hebatnya Rasulullah. Tapi aja kabeh, lagi-lagi sebaiknya aja kabeh. Nak kabeh kok orang takut bedanya yang fase yang dolim, iya nak mati kok bodoh-bodoh rame. Ya kan apa? Lah iku Kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati, wong bunuh diri mati, napa tiyang diutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh terus mulkudur. Ngendikan sahabat-sahabat, sallu ala sahibikum. Ya jeng yo kancam salati, aku ra usah kundur Nabi. Sahabat dhisik ra koyo LSM, gimana Nabi itu? Kok enggak jelas kaya ora ono ngene. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Faham, mulane ngendikan Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum ketika Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati tokoh sentral di kampung situ tidak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi tapi sebagian harus nyolati supaya ngiling-ngilingan jenazatul muslim memang berhak di sholati. Nah cara kula bukan sekedar di sholati biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng nggih mboten artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan nggih mboten dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak solat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik, itu pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini, kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi, biye gitu. Lego sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane sing hormat to be wong alim. Wong alim jan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Ya cok ngaji be kula ono tak omongno bolak-balik ben roh. Kok ngono ya repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nek iso kebenaran koyo mau nyebleh ayam pun nyembelih ayam udah di konsensus nak marung kudu witik sing disembelih sampai Cina sing kafir wae nak duwe warung kon nyembelih mudin mergo roh nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus akhirnya wong ra salat lah iku ya witike disembelih paham ya paham sih kalau maksud lah ya wong ra salat wae wong ra ngregani pangeran tapi nak untuk masalah witik disembelih mana nak di warung disembelih mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ki milih endi? Ambil sing di. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai salat adzan dan iqomat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab ora? Sing fasik lah keluargane fasik lah. Derek kiai mawon apa sih? Kadang tapi kaya ini yang medit mau dungani mergo fasik, mau nyolati jadi ini urusannya pangeran di dungani aja suwe-suwe nah ini kalau cerita, tapi aja kabeh Dewi Imam Nawawi ditau sih, wow, Rasulullah piyambak ngajari separonan separuh sahabat yang sholat, separuh dijak nopo guntur tapi Nabi milih yang gak sholat, itu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak ya ada sih takut, ya tapi jenengan kan tokoh sentral kok sholat lah aku gak tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra salat mau sing do GR toko apa setra. Akhire do melok. Mboten Gus kula ora toko melok. Kacau kan ten. Mergo sing ra oleh sing toko apa? Sentra. Dadi cara ning kene Mustofa ra usah melok salat. Mergo toko napa? Sentra. Dadi ra usah melok salat. Aku toko ra usah. Dieling-eling ya. Dadi wong kudu diperhitungan. Nggih, kok eling kadzalika kuntum mengko. Lubuk kowe eling disi-disi. Kalau beli ini malah gitu, jadi nak misalnya nyuwun saya wonong fasek ngameno anak ini, kok kiai diundang teko mawon. piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri. Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa he? Paham sing kula maksudi? Saiki mulane adinu waqlun wala dina liman laqa. Kudu wong diprito. Lah mulane Rasulullah niku diundang Abdul bin Ubay nggih ra. Ternyata rawuhe ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong dora niru Nabi. Semua niru nek kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ono ilmune iku sing karuan niku. Wong kok tok adung ra diperhitungan. Iku tau ngaji tareh ta ora. Wong iki gak tegas piye. Iku kok tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to dhewe. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklet mau bodoh-bodoh Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud. Mat kowe anut ning pangeran, sabar wa la takun ka sahibil hud. Kowe aja geman kelakuanmu kaya sahibil hud. Iku Nabi sinten? Yunus, Nabi kok mutung? Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa? Dewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kok sampean anut gendirane Nabi Yunus. Lane, ya wis kudu ngalami duntal iwak barang. Nabi Yunus sok metu lan aku. Bablas kok yakin aku yakin. Mulai ngaji, kandani orang ngandel, orang itu tegas-tegas faham ya, jadi kalau suwun pokoknya alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, aku nggak kecewa. Aku nanti bayar ngangkat no santri ini, bayar ngangkat no keluarga ini, aku masya Allah. Saya juga ngundang sebuah tontonan yang sangat-sangat seronis. Aduh matenya orang tenar. Kalau bareng angkat lagi mulai fair. Karena kalau tidak mulai kan enggak ada alasan nak takoi pangeran. Kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lara acara ni cik akad nikah takoi mak nami pangeran ya mesti fahamin. Takoi kan demi mempertahankan kewajiban rupa-rupanya akad secara syariat nabo Islam. Lain esbar takoi mana biarin. Ngarukan orang mulai. Gak ngarep orang. Tak kau pengiran, kan orang boleh mulai. Lali Gusti kok. Lali nak menwaya mulai. Jadi sepura orang lali. Faham ya, terus kulo suwun gitu, suwe nopo gitu, iling-iling gitu. Kulo nunggu syukur banget teng Indonesia, syukur sam. Gini gua, wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam yo di sembelih. Wong sing ra salat lah nak mati kepengin nyun sewu yo disolati di. Sampean ora usah mangkel mbek janah itu wis ben iku urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayit itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya ndak mau nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas, nanti tradisi ini pasti mayoritas. Lho enggak fasik ning dindi mayoritas. Wah, nang ngono ngene kiai-kiai ra gelem wong grono mati terus dipendem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lem dadani? Malah kan elan kan? Mereka kalau orang fasik ras solat pula gerak solat i. Semua orang kalau diikut, tu semua orang tahu solat, gak boleh solat itu. Kira roh niat solatku. Kadang kalau dengar ya Allah hukum jenengan jelas bagi yang ras solat guys. Nah ini sing jelas pisan, nih tak dengar nomor dua. Semua tengah coba dulu ni kata si bisri, bisri nu par, sono cino senang deh ini. Barang mati anak ejo nyolati, padahal mati nabo kafir. Ya teko deh, biasa santri ini solat asar, bukan solat isya. Kita koi Cina nih. Ji, biasanya nak sholat mau mati ke orang ini, oh ini paket khusus ya. Dari paket khusus parah gini sih mulai tapi iya jadi sampai toko yang ngapain nyolatin kafir rauh oleh sholat duhur jadi kayak seni ya jadi kayak Raden Asnawi Kudus rian buatan ngomong ada Cina mau angkel beda ini gara-gara itu saya pernah buyut kalau Raden Asnawi Kudus lalu ini ben ketok gobloknya ketok ramak rifatnya itu gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi, babi napa asu. Lah padha mangan di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan. Apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina wong mempermalukan ben Kiai Asnawi kuwi isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah, Cik. Cara ora mbok bodoni, ora tau rasane daging babi. Yo Cung yo, te matur nuwun Cung, nek gak kebodhon ora tau mangan rasane daging babi. Enak Cung yo halal bisa ora. Maksudnya enak Cung yo halal Cung ora roh. Kuwapok le jinan, masane ape isen jebule. Mulane iki ayu sing ngalih, nek tenang ae to yo. Yo yo kecewa, kecewa sak kecewa-kecewa nek masane isen terus mlungker to apa jebule. Ora astagfirullah blas niku. Masa uji alhamdulillah bodoh ni ada orang rasanya makan daging babi. Yo ceng yo enak ceng yo alhamdulillah ceng halal ceng murah roh ceng mulai ni. Iya orang disin tenaga. Sekarang Kiai Alim gus repot. Mana kalau ni gua mengenang Kiai Alim ni gua nganti sana kini gua Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kalau nanti sinau khatam bolak balik terus. Pas kalau pada haji ni kalau sinau. Ya kalau anda aslinya BL punya rapati seneng, jujur nu rapati seneng. Dalam hal ini rapati seneng. Tapi kalau anda cocok, tapi rapa kalau kalau lakon. Jadi saya Nawawi ku ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama, gua ambil uang suge kok sering moron yang ambil uang suge, yang ambil pejabat. Cek ina ni jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan nopo ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis, cara cangkem melek nu. Jadi saya Nawawi enak. Kira kenapa ulama antri neng mewong sugeh? Mergo ulama roh gunane duit. Enggak terus ditasarupno sing apik. Lah kenapa? Lah iki wong sugeh kan gak gelem sowan ulama. Wong sugeh ku bento ora roh gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Jadi ana ulama gua proposal neng kabupaten anggap ae ulama pinter. Paham nggih? Mergo roh gunane duit. Lah bupati ini jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora roh pengtine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok nggo jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Iya karepe, tapi kula rada cocok. Mulane misalnya Mustofa ngeten iki kok seneng rondo ayu. Rondone ora gelem, berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayu nih goblok, raro gunane kiai, paham? Wong dirapi kiai kok gak gelem kan berarti goblok, raro gunane nah, kiai ini roh gunane iku pikirannya apa tidak wai terus jadi wong apa? Nurun no wong apa? Difaham ya, jadi saya Nawawi ini urian nanti ditangkep di tiang kena nopo atau ulama rada harga diri senengannya kok sowan wong suge, sowan nopo jabat, gak ulama roh gunane duit. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Ngene iki aja gedeng teman-teman wong go proposal mono wong pinter sing roh gunane duwe. Roh gunane sing kliru kan tasarufe. Niku urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok mbek. Tapi kula iki sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawabane. Tapi kula ya ora cocok cara kon nglakoni mikir. Kula nganti sakniki wis mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, ada pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang mboten mulih. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Ditakoki, "Gus, yang kemarin tak undang ndak datang, ini kok malah datang sendiri?" Ketika saya ndak ketika saya, Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat, karena Anda sombong. Nah, kula nggih biasa dolan ibu bupati. Nah, pisan pindho dolan mungkin suatu saat sering nggih kula purun dolan. Nah, tapi nek kono ora tau gelem dolan kula ya nek mikir. Jadi orang tuh harus punya izzah. Ya tapi kowe ndek nek ndek keramat tetep wong suwan ora wis ngalah wae. Wis ora wis ngalah wae. Lah ora ono keramate kan ora bakal suwan tenan kono. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono wae. Jare Sayyidina Nawawi. Sampeyan arep percaya golek ketika beliau menafsirkan itu amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qaimay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al-muluk la ya'tuna abwabal ulama. Kalian ulama ya alamuna mana fi almal. Karena ulama tahu fungsinya harta, tapi muluk tidak tahu fungsinya. Yo, subjektif ya, jawaban itu ya sepihak tapi lumayan anggo obat-obat khusnudon anggo nopo. Tapi saya senang proposal kudu maturun mbak aku tak bela lumayan. Tapi kalau sakit bela tong mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos. Mumpun urusan masing-masing. Faham ya, terus kula suwun pokoknya kita ku anut Nabi Muhammad ya, nak Nabi Nuh niku dalam hal ini ya, dalam hal ini syariat ini mansukhah ya, syariat ini apa? Mansukhah. Karena Nabi Muhammad jelas tuh ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Ya apa? Jangan. Asallah ini arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayabudu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari zuriyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengira. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang Islam kabeh, Madinah Islam kabeh. Padahal sebagian turunan iso jajar, sebagian besarnya. Ya, turunan tiang-tiang kafir ngoten niku. Nggih to, mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saiki Islam kabeh. Yes. Maju baru kaya kanjeng Nabi. Sani kados TPQ, TPA laris-laris. Lah umpama nek saleh tok ora beg. Wong ana sing anake mulai salam bapak ora iso jawab, kurang tahu salam. Ana sing bapake poso bari kesemper tak takoke kok kesemper, ora tahu poso, Gus. Isin anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat karena sapa adun sapa kaum at al mursalin ing wong-wong sing diutus. Iqra lakum akhum hudun. Ala tatak. Boyo takwa sira kabeh innilakum rasulun amin samis dan manane fattaku wa waati wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki dari Ahqaf, Ahqaf nu Yaman nggih, terus sareane Nabi Hud saiki teng ngendi? Yaman. Riyen jenenge Ad, nggih, jenenge napa? Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati, terus wong darane Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiang-tiang alim kados sayyid Ahmad bin Isa, wae Said alim-alim terus tafaul diarani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun diarani Yaman, nggih tafaul pokoke Yaman niku artine tengen-tengen niku pokoke bara bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Saban. Nggih wulan napa? Saban. Saban itu cara Jawa ruah. Ya ruah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Saban. Saban basa Jawane ruah. Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruah. Terus dikaitkan ruah saka kata roh. Mergo dibarengno kholi Nabi sinten Hud. Mulane iki kudu bangga nak ruah, mergo mbam dipadakno Nabi. Ngono kok ora paham. Wabe sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruah mergo Khalil Nabi Hud niku Saban. Saban basa Jawane ruah. Lah terus wali-wali songo wis pokoke nak kirim donga dibarengno napa? Ruah, jenenge ruahan, maksudnya terkait alam roh. Nggih ngoten tok critane. Kira usah berdebat. Tok ta ora? Ya cek dhewe ngono tok ta. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nek debat ngono. Terus sing dikirimi terus telah menerima tanda tangan kantor pos jelas kan. Atau misalnya dikirimi ke SMS terus ono jawaban balik padha ra roe. Padha ra roe somben cocok anak ning mati wis. Tapi nak dungane musmale. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa ndak. Saya pastikan ndak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut pitung dino, patang puluh dino. Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Tak ulang lagi. Kalau mayit menerima doanya orang hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini awaladin solihin yadul. Cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itulah lana amaluna walakum amal. Anak-anak sekarang itu tidak tahu, dikira khilafnya itu sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngene iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis, wong hadis jelas awaladin sholihin. Ya Tuhan. Cuma kaifiyahnya kita bisa beda. Nah, kaifiyah benten-benten nek kangen. Mung kula nate diundang tiyang ora kacer terus kula nate diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mengke rawuh dengan kula. Acara apa? Selamatan, Gus. Ya rada cangkem elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho, Gus. Kiai ngono tak arani khol. Lah kula biasa muni khol diguyu wong ngono. Selamatan. Oh, cangkemmu. Selamatan jare. Muga kula kiai Gus tak arani khol. Muni khol diguyu wong akeh. Selamatan jare. Sing sauni-uni mu. Parah. Tapi kalau seneng cangkem-cangkem melek ben wong iku napa nggih mari cerdas to mari iku mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa ndak binasil Quran. Nabi Ibrahim gitu enggak ana rabbi firli wali walidayya wali man takhala baiti mu'mina wali mu'minina wal mu'minina Nabi Nuh Nabi Ibrahim kabeh ndak ana wong mati. Longge to masih ati yang sedang termasuk teng Mekah Arab Saudi ndungakno wong mati iki biasa. Sampeyan delok teng Quran-Quran Arab Saudi iki ndungakno wali jamil muslimin al muslimat al ahya minhum. Wal amwat ku artine opo nek wong mati? Emang samo opo artine wal amwat? Mulane nek ana debat, doa itu sampai mayit ndak sing debat masih sampe padha ra roh iku piye karepe debat iki? Lah anak kaifiyah iku sok khilaf. Nggih kaifiyah. Faham? Ya? Lan kula nate maca kula nate crita ke Sayyid Zaini Dahlan niku sing aran gurune sing aran Anatu Talibin. Nggih Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran Anatu Talibin. Anatu Talibin Sarifatul Mu'in niku dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen taun 1200-an niku lha mun 1000 pinten. Sayyid Abi Bakar Sato niki sing roh to nggih jaran sing ngarang kitab napa Anatu Talibin fi khalli al-fati fathil mu'in. Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alamah jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Sing aran mutammimah, sing aran sarai napa? Jurumi. Dan niku cerita. Aku iku percaya dungane mayit ya wis iman, tapi percayaku jok mukasyafa. Ini ku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nak ana kiriman donga umum rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ana donga umum keng Mekah, keng Madinah. Jangan kira Mekah Madinah ndak dongakan kita dengan Allah ya ibn Bumbau napa? Walamba. Nah, nak kiai mriki tahlilan kan malah jos meneh. Ai nama kana min masyariqil ardi wa maghribiha barriha baqtiha. Wa nak donga cek wetan cek kulon cek mati ning darat cek ning laut kabeh ditungakno. Cara roba sarapi udara tambahi udara. Tapi kan mikir opo bahasa Arabe. Dan nak mikir bareng dadi wis pokoke. Apa? Min masari gelardi ila maghribi apa maghribi ana mriki ila ila apa wa ila nang daerah mereka wa maghribi ana mriki ila min masari gelardi ila apa wa kene kena moto ila ya ila apa wa ana sing wa ana sing ila kada di kok konsensusnya ila ta wa bodoh wa wae lah nek cara mesine cara teori bener wa ya tapi ora roh nah. Min masari gelardi ila maghribi barriha Bavaria ayo nama kan wis pokoke ning ndi wae. Sajane ana neh sekarang ana mati teng. Tapi kan akhirnya ceblok ning bumi padha wae. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep ae mau laut tapi bumi. Lha iku rebutan. Niki crita ben sampean sayang mbek keluar. rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok itu atau rebutan. Ditakoki mbek Sayyid Zainid. Duh, Pak, kok mboten derek rebutan? Mboten kula niku untuk kiriman permanen kangge anak kula. Anak kula niku bakul sayur. Jenenge niki teng pasar niki. Niku anggar badhe kerja maca no Yasin kula. Ketika Sayyid Zainid dalan, Sayyid Zainid cerita seorang ulama. Diparani iku tenan bahwa nama orang itu mang ada. Anak itu mang ada betul masih hidup. Berarti ngipine iku gak ngipi kok setan. Orang itu ada betul, anake misalnya jenenge Ruhin ana tenan, Cakriting ana tenan pojok pasar apa. Yes, ana tenan sini. Ya bakul iku tenan. Bakul sayur tenan. Ya sudah begitu ditakoki, apa kowe jenenge Ruhin nggih? Oke, nak bar kerja maca Yasin nggih. Jadi cerita yang di mayit tadi yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat gang beberapa tahun ulama tadi mimpi caiku melok rebutan, wong sepuhmu melok rebutan. Kita koi, mbah lah saniki kok rebutan riyen boten. Niku dek sing ngirimi kula pun boten enten pun mati. Ditakoki nek ora masar nek takoki tiyang nek kok boten timun mati niku. Nah terus ngirimi sapa ora wong loro aku ya ora tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai itu sebenarnya dengan ijma'nya ulama plus ada pembuktian mukasafah ulama tertentu. Lah yang khilaf itu kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara dungo tok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu tidak ada yang apa? Debat. Sampeyan delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab karane Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani ayo. Muga-muga diwelasi. Sing didongakno mati ta urip. Jadi sopo, senengane kok debat anut wong sing ra ahlul ilm. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune apa? Rahimahullah atau ghafarallahulah. Niku donga tak misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa beda. Mereka anti dengan cara kita. Kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan keantian niku dadi debat terbuka. Wis ngono ae gampang. Nah, sing di kegiatan mulang kados kula males debat. Kula sering tamoni tamu, Gus. Bekal, Gus. Lah apa? Badhe debat. Aku mah ilmu ku debat-debatan. Paham ya, dadi nak ndungakno wong mati, wis jelas ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik itu wa alladziina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi nak donga kabeh mujma'aleh to. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora ro, potongane ya rebutan. Engko aman golek dhuwit ora tau mbok kirim itu. Aku yakin bapakmu rebutan. Kowe iku nak masar iki lha wong jumlahe jutaan paling bapakmu untuk warning sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha donga nang masar iki arti ila mabariha bakhriha. Maksudnya sari sing donga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piro? Jadi bagiannya kan sithik banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Ngene kula suwun nggih, pokoke kowe kudu iman iku piye-piye dawuhe Nabi. Nak donga iku masjid tok awaladin salihin sayyid. Jadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang pitung dino, patang puluh dino itu juga menentang sampai doanya apaan? Dah, iku salah kaprah. Kalau doa itu mujma', ala sing mujma' ala doa sama sedekah sama haji. Ora biasa maca kitab kata, nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nak wis mati iku sah dihaji amanat. Mergo niku langsung dawuhi Nabi. Anam ro'atan min khos'am, ada perempuan dari khos'am, wongnya ayu, ayu banget. Takok. Ini aku masih nanya nona ayu ini bareng, Nabi aku rilak. Nabi ini pas teng haji ini aku goncekno Fadl, Fadl bin Abbas ganteng, adik Abdul bin Abbas, ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdul bin Abdul Muthalib, Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ini seneng goncekno cacile, cek ganteng. Bocah khos'am ini aku kena gocah ayu, amin delok Fadl, Fadl delok cawe tok khusam. Dadi takok tapi ambek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi, ya takok Nabi tenan. Masyhur. Takok enggak artinya saya ngaji begini ben sampean roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ya ada basariyah. Bukan segalanya steril gitu. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga ada ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab sirai fadl itu di paling no fa dol coblengan jono coba pokoknya fadl itu di dol kok fadl itu urusan pertanyaannya wah ini di urusan dewi pak gak bersamaan roh kehidupan Nabi itu ya biasa maksudnya terus steril ditertibkan lanang itu satir ya biasa pak awalnya itu bersamaan roh basariyah ya biasa ada takut sama saya itu takut orang haji-haji sholat yang lanang wedok kumpul malah di masjid itu masjid haram ngarep kulau ini sujud orang wedok pikirnya orang wedok sampai jamaah yang khusus itu nangis gus kulau ini bini ini sholat pikirnya orang wedok saya udah pura palapas di Mekah saya udah pura pengen ngomong sholat dengan gus atir palapas di Mekah jadi ya Rasulullah ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri, membayar? Iya, fadhinu wah ahak kubil kodok. Kalau gitu utang be Allah ya wajib di sahur. Lain kabeh ulama berpendapat haji ku minongko utangi tiang sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Iku wajib. Nah tapi pertanyaannya ulama, saya ini misalnya bapak Ruhin zaman urip itu melarat, terus diterus anak melarat, tua-tua juga kan maksudnya misalnya. Iku apa wajib? Niabah zaman bapak era wajib, mergo sampai mati melarat. Iku ulama khilaf, ada yang darani wajib, mergo saya ini Ruhin mampu, ada yang darani orang. Nah tapi saya ini udah kurang ajar, santri-santri saya ini kurang ajar, angger boe tua itu udah radicak kaji, mergo ben mati weh kus. Engkau mau 10 juta, tahu berapa matang pulau, ya kurang ajar meneng malah. Jadi nak wong istuwa, aku rati jak gaji. Perkara ni nak mati kan mau gaji amanat bener. Binten? Pitu setengah. Ya Allah, pitu setengah. Nak urip? Matang pulau kan? Yo, oh, nasi kurang ajar. Istuwa aku, cuman gaji ni amanat. Tapi jak saya kira kena nganggu pendera. Oh, cukup selarang je. Parah saya ini. Sajane teng fikih niku buat teng Jawa dereng mlampah. Sajane wonten haji makdum. Haji makdum ngeten nggih. Tiange jek urip tapi sudah lemah. Lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanat wae senengane. Jadi haji niku sajane sakit makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup terus diwakilkan. Nah cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing wonge iku seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti gak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji gak apa-apa setelah setelah apa? Digantikan setelah diwakili. Tapi teng Indonesia mboten mlampah nggih. Sing mlampah niku mati nggih. Nak mati jalan napa wonten sing mriki? Misale tiyang setruk napa tiyang dadi eling-eling donga, sedekah haji itu sampai mati. Terus kalau kewajiban utang, tapi kalau utang kan gak urusan sampai orang itu malah kok mayit ngirimi sing urip nak niku malah mayite sing kasus. Lah nek utang gak sing kasus mayit to, misale Ruhin mati ninggal utang, berarti Ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah iku ora sing urip kirim wong mati, tapi nek iku sing mati. Lah ya ninggal utang gak berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip wae mlane ana sing protes aku. Gus jarene utang mayit yo disiksa. Lah tapi ora urusan wong urip ngirimi wong mati nek utang yo sing mati malah ngirimi. Sing urip. Paham ya? Dadi wau sing mboten khilaf lu doa haji sedekah. Mlane ngendikane Imam Nawawi teng Sarah Muslim walaisa fis sedaqati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata riyen sahabat sapa sedekah tengene kancane bapak ngendikane Nabi kan api-api e kaapian iku kowe nyambung kancane bapak terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedakoi. Jarene mengenang Sayyidah sinten? Khadijah. Dadi nak sedekah anil mayit itu wangsal. Ya jelas ya idza matabnu adam ing qata amalhu ila min salasin sedaqatin jariyah. Terus napa au ilmin yuntafa'u bi awwaladin sholihin ya. Jadi faham gitu tuh sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nah, kaifiyah nggih. Kaifiyah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina ya golek dalil nganti tak ngamek, sing gedeng nganti mandak-madakno tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng ya nganti golek hadis mau untuk sing gedeng wong Islam mau dipadakno Hindu ape Buddha, ya padha dene. Sing kan berlebihan to nggih. Sing sitoke berlebihan nganti golek hadis padahal ra ono, digolek-golekno. Sing gedeng madakno wong Islam padakno wong apa? Hindu. Padha nemene lha iya. Mbok ya biasa ae. Tinggal ngaji jalanan nak ber ngopo debat. Cerita Nabi Nuh, Nabi. Atap nuna ana to bangun sira kabeh bikuliriin. Eling-eling nggih dados Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Khadro. Mau lha iku dikhali Sa'ban, Sa'ban bahasane niku ruwah. Terus wong Jawa nganggo adat apa? Ruwan, mergo Islam Indonesia saking putih Yaman. Dadi Islam Indonesia boten kaya Arab Saudi saking putih Yaman. Nak sing Aceh saking Gujarat saking India, nak sing teng Jawa niku saking putih Yaman. Ki rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus ya rata-rata turunan Yaman, sing ora usah takok wis koyo Yaman ki di pojok wis koyo ngono. Atap nuna ana bangun sira kabeh bikuliriin ing saben-saben panggonan sing dhuwur. Makane tekse panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan ing simbol utawa gendera pokoke simbol. Binaan tekse bangunan sing dhuwur alaman khali dadi napa simbol utawa dadi alamat menara lho menara lil marati gede sing liwat. Pokoke ayatan temen iki menara. Dadi wong Yaman ku mlete-mlete nak gawe omah dhuwur-dhuwur terus ana genderane. Ben go simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil marati kedhe sing liwat. Terus bar ngono tak basuna khaling lecehno sira kabeh. Dadi bangunane dhuwur, tujuane go nyuwit-nyuwit nak wong sing liwat. He kere liwat gak kurang ajar. He kere liwat ngono kurang ajar tenan. Sing wong sugih dhisik ku nak gak ngenyek wong cilik gak lega. Mulane jeng ben mlarat-mlarat wis warga dikeki pintu kon ngenyek wong sing neraka. Tapi gak usah ceblok, Pak. Sekali ceblok masalah. Jadi ngeten lho nggih. Tradisine wong mulai dhisik nek gak ngenyek gak lega. Dadi wong Yaman niku wong Hadramaut lah. Ndamel omah dhuwur. Kok orang-orang yang kastanya rendah iku didoni dinyek kon dhuwur. Zaman Nabi nggih sama seperti itu. Mulane disebut wa idza marru bihim yataqawmasun. Wa idza qalabu ila alihim qalabu faqihin. Digonyanyi. Mane Allah niku dereng marem nglebokno wong mukmin teng swarga sedurunge wong mukmin iki dimlakok-mlakokno ning neraka. Duka dakok lif duka napa kok aja kecemplung nggih syaraté nggih. Lah niku perkarane diken ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek. Mulane fal yawmal ladzina amanu minal kufari yathakun alal aro iki yang guru. Terus hal suwi bal kufaru makanu yafal. Dadi jeng ben tiang-tiang mukmin sing mlebu swarga dikeki kursi ditapok teras swarga. Dikai terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek. Terus sing ngenyek iki yo dengar. Lah akhire terus nyanyian mau. Dadi intine Allah maklumi dendam. Wong mlebu swarga wae kok dikai apa? Dendam wis ngono wae kok angel temen ngarteno. Murgo wong nek ora dendam yo ora lega tenan. Dadi dendam yo oleh, tapi kok ning akhirat ae aja saiki. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa? Yathakun saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ning donya wa idza marru bihim yatakhamazu. Nah wong kafir liwat mesti ngenyek wong Islam. Wa idza qalabu ila ahli munqalabu faqihin. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i napa? Atau nah tiyang Yaman ge sami. Atabnu nabiku liriin ayatan ta'basun. Kowe ngenyek biman kelan wong yamru kang liwatan sapa man bikum lan sira kabeh. Watas koru nanang lecehno sira kabeh minhum saking man yamur. Dadi ana wong liwat tu dinyek. He kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar tapi. Lah orang-orang kere iki nak sampeyan bu swarga dikeki hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere lah ora mlebu napa swarga. Lah iku masalah ora iso nyenyekan kowe. Mulane wong mlarat kudu mlebu swarga, dadi dendame terpenuhi sampeyan ora wis repot iki. Nggih mlebu swarga nggih ben iso napa? Ngenyek. Itu lego, gak ngono wis repot ya. Jebule padha mlebu neraka. Wah, srepot. Srepot-repot-repot ana ya. Wal jumlah tu te jumlah khalun khal min dumiri tabnuna sangi dumiri lafat tabnuna. Panjen nyanyian niku penting ya. Dados kula nate maca teng kene Quran niku. Tiang saleh niku digawe pintu khusus goleki kancane mitra dagang zaman ning donya. Jadi dia punya teman dagang akrab secara muamalah duniawi bagus, ini muslim, ini non muslim. Setiap kali habis dagang itu sering berdebat, agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Mulanya disebut qolaqa itu minhum inni kanali qarin yaqulu inna kalamnal musaddiqina idza mitna wa kunna turaba wa idza mana inna lamadinun qala hal antum muttaliun terus fatala afaraahu fi sawail jahim qala tawu in kita laturdin walawla ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdurin terus jare wong Islam afama nahnu bimayitin illa mautatunal ula wa mana nahnu bimu'adzabin. Dadi ketika dikei trowongan niku kancane sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong mek sing kafir, he kancaku celek kue disek meh weng rayu aku jadi kafir meh weng ingkit talaturdin, hampir saja anda menjadikan saya kafir walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdharin, andai kan tidak ada nikmat Allah aku yang mlebu neraka kaya kue iki lho jarimu aku nak mati terus jadi lemah rana hisap saiki delok, kue nyatanya dihisap mlebu neraka aku mlebu swarga terus wong-wong mukmin mulai bangga delok matiku mau pisan tok gek mau saiki aku ning swarga. Mudah tu uang nak ngumpat tu ralego. Lah keliru neng saya kini ngumpat tu neng dunyo. Lah ibu keliru ngumpat tu sumbe. Lain gue saya kini misalnya rap presiden orang menteri apa gak apa. Gue sumbe ngumpat. Saya kini rojo aku ni suwargo. Jebule bodoh ni suwarga. Lalu perkara ni boleh bodoh. Masalah kan. Kere kok berlanjut. Kere gue berakhir sausai mati neng akhiran pun. Mun benten kelas yang jadi wong ngumpat iki iha. Nak kula ketoke milih mboten, kuwatir kecemplung kula nek terus kula niki semenjak takok, "Ha, ngumpat gak?" Mboten Gusti teng mriki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan? Di ujung neraka. Yo mlakune kesret sithik wis. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Alarsi cara kules. Senenge pun Gusti pun-pun. Ya sono wakile cukup maksudnya mau deh sing ana sing makili mau. Enjen wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti nduk neraka. Ditak critani iki. Niki sing binasil Quran. Jing ben Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Mangune ning ndi yo, Dik? Dadi saking ora ngajari wis neraka iku jek kok wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attakhadnahum sikhriyan am zaqat anhumul afsar. Dadi dene jek golek, mereka itu ning neraka ta ora? Terus ditomongi mbek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkaraane ora delok, asline padha ning kene ngene, gak kurang ngajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekakno mbok nganggo live ora roh, aku pokoke teknise iku urusane pangeran ta. Mulane Bilal iku cara ora ya kok Bilal lah sing jelas kan gak mungkin contone Rohin, pokoke Bilal lah misale. Akhire Bilal ditekakno mbek pangeran liwat fasilitas khusus. Ya mau nganggo keren, pokoke fasilitas keren iso ceblok ya, pokoke fasilitas khusus. Gumbuk tekno nak dekne bener-bener nek swarga. Akhire Bilal dihak ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Alal araiki yang dur. Arok iku kan sofa. So, kan gak mungkin nak sofa biasa iso digone neraka kobong pisan kan. Dadi pokoke anggap dadi pancen diberi ha. Mergo wong kafir kurang ajar kok iso mlebu neraka jek. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat an gumul afsar. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin wong kafir jek sombong. Termasuk kesombongane wong kafir meneh, cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam lak soben mlebu neraka. Kowe balen male, wong fasik Islam lak soben mlebu neraka. Pas ceblok-blok iku jejer wong kafir. Ya dinyek. Ma afna ankum imanukum. Gunane apa kowe mukmin? Ternyata sama-sama di neraka. Lha iku terus apa tersinggung? Ora iso, wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran lebih suwar. Lah iku terus dadi asbabun nuzul rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi Islam. Perkarane wong Islam akhirnya ditarik gara-gara diprovokasi tiyang napa? Kafir. Ana kula nyuwun jenengan anak bun neraka njejer wong kafir. Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok apa paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada ruhnya ceplok jajar Mustafa, wah repot. Sekarang ni rano sing ngumpat. Nak rano sing ngumpat, itu terus Allah tersinggung. Gak iso, wong mukmin tetap itu be ngopo. Kafir itu disebut wa izzati wa jalali la ja'al tuman akhlasoli bisyahadati kamang kadzababi adkhiluhumul jannata birahmati. Demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh apa rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Ya, semulane sampean sedungo ae sampean niku ampun roko jos suwe-suwe sono wong kafir ngumpat. Jebule wong kafir itu malah jagungan mbek kowe. Wah. Kadang ini ngenyek lah kurang ngenyek-ngenyek piye. Nganti ngenyek, agak-agak ngenyek, yakin tak jamin ngenyek lah wis dinas pangeran. Engko mesti ngenyek. Cuma cepet ta ora. Kon cepet kok nang nyemek nang wis. Dadi nek wis ngenyek apa tersinggung. Ya mulane iman itu penting guys. Wah, iman guys, wah. Iman guys, wah barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Tabatu nabi mayamur rubikum wa tasharuna min wal jumlatu khalim min dum dat wa tatakhiduna lan ngalap sira kabeh. Masoni aing pira-pira napa lu. Dalan air lil mak gede banyu pira-pira terowongan lil mak tahtal ardi ana ngisore bumi. Kowe iku nyiapno iku mola alaku menawa-nawa sira kabeh ka anakum takhluduna langgeng sira kabeh. Kowe kabeh persiapno nyongko nak uripku selawas-selawas. Via ing dalam bumi la tamutu na ora mati sira kabeh. Wa idza fatastum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqatin to mateni batastum mongko jotosi sira kabeh jabarina khali sombong kabeh min ghairi rafatin kan tanpa sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyak wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi tunggu bal-balan wis kunane kuno wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik. Senengane jotosi wong. Ngemlane aja jogeman jotosi wong keseringan nggih nek iso aja lah. Wis sombong ngene jane. Wa idza fatastum fatastum napa jabari. Fataku mongko wedi sira kabeh wae ngawa fidzalika ing dalem kono-kono prilaku kabeh fidzalikal amal wa ati lanto atau sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalem perkara amartu kang perintah ingsun kumeng sira kabeh bi iklan wa. Wataku lan wedi sira kabeh alladzi ing dat amat kang paring sapa ladi kumeng sira kabeh an amat sing paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh bi iklan perkara. Tak lamun kang wis ngerti sira kabeh rupane amat kang paring sapa Allah kumeng sira kabeh bi anamen klan pira-pira kewan raja kaya. Wa banina lan kowe diparingi pira-pira anak wa jannatin pira-pira perkebunan basati nanti si pira-pira perkebunan wa uyunan pira-pira mata air anharin nanti si pira-pira sungai inni akhofu alaikum kan arah takwa iku inni satu mene ingsun akhofu kuatir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh adzab yaumin ing siksani dina azimin kang agung kang dahsyat fi dunya wal akhirah ing dalam dunya lan akhirat in aso itu muni lamun maksiati sira kabeh ingsun kalu padha jawab sapa kaume nabi ad wong ad mung jawab utawa jawab sapa ad kaum Nabi sinro hut ngandani barang sawah ning padha uga ale nek ngatese kita mustawin tegese padha indana apa awata ento ngandani sira amen kandhani padha kandhane ora padha wae kowe ngomong apa wae dadi kandhane ora jare kowe ngomong apa wae ora penting kabeh omonganmu mustawin ku padha indana lha mulane Nabi Hud ngeten iki sampeyan nek ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandhani suwe-suwe nang sawah nalena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sampe nang ning swarga kudu dikeki green khusus kudu ngomong, bener di kowe mbak aku kudu. Gak ngono ora lega ning swarga. Paham nggih? Ya sampean wis tau dinyek wong ora. Wis dinyek nggih, yo ben cocokan kudu mau wales teng swarga. Aja malah ketemu sing nyek padha-padha neraka. Wah, repot ya. Sawah ini podo gua ale nak ngatasi kita mustawan tiga sepodo indah nak nusani kita apa awata entong ngandani kita ngandani panjenengan amlam takun tora no siro menalwa idina ikut setengah sangi singan cek bukan ngandani ora podo wae aslan babar pisan elanar awi tiga seorang bakal mendo kita liwak dika mau krono nasihat siro inhalilah kalau